Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu kama yanbaghi li jalalihi wa 'azamati sultanih. Nahmaduhu hamdal hamidin wa nashkuru syukra syakirin wa nusallimu ala 'abdihi wa habibihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, dan juga senantiasa kita panjatkan salawat dan taslim Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan tema dosa-dosa besar kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi, dan malam ini kita masuk ke dosa besar ke-49. Judulnya memberontak dengan senjata dan mengkafirkan karena dosa-dosa besar. Seperti biasa, saya akan masuk dulu ke kronologis bahasan. Ada satu kelompok, yang kelompok ini sebenarnya sudah ada ciri-cirinya disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, dan itu beranjak dari salah seorang sahabat Nabi dari Badui. Dalam hadis Bukhari disebutkan bahwasanya seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan suara kasar lalu berkata, "Ya Muhammad, berlaku adillah dan bertakwalah kepada Allah atas harta-harta yang ada pada anda." Waktu itu kebetulan ada ghanimah, harta rampasan perang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba memerah wajah beliau alaihissalatu wassalam, kemudian beliau berkata, "Kalau bukan saya yang berlaku adil, lalu siapa?" Artinya kalau saya saja sudah utusan Allah, tahu tentang perintah Allah masalah keadilan, tahu ancaman kalau sebaliknya tidak adil, orang berbuat curang akan dihukum oleh Allah, tidak berlaku adil, lalu siapa yang kira-kira akan adil? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk orang itu sambil berkata, "Yakhruju min sulalati hadzal rajul." Akan nanti lahir dari keturunannya orang ini, ditunjuk. Qaumun, satu kaum. Tahkiruna salatakum ila salatihim. Wasiyamakum ila siyamihim. Wa kiraatukum ila kiraatihim. Kalian nanti akan merasa kecil di hadapan mereka. Sholat kalian anggap kecil di depan sholat mereka. Karena mereka sholatnya banyak. Kalian menganggap kecil, mengabremi puasa kalian dibanding puasa mereka. Kalian juga menganggap kecil ya, ibadah-ibadah sedekah kalian dibandingkan dengan sedekah mereka. Tapi apa kata Nabi SAW? Yamkuruna minad dini kama yamkuru sahmu minar ramiyah. Tetapi jangan lupa, mereka itulah orang-orang yang keluar dari agama cepat sekali. Ya, artinya jauh dari agama Islam ini, sebagaimana anak panah yang lepas dari busurnya. Ini hadis ulama jadikan patokan di dalam bab firq, kelompok-kelompok yang lahir dalam agama Islam, dan ini kelompok yang dikatakan oleh ulama kelompok yang pertama lahir di tengah-tengah umat Islam yang menyimpang dari sunnah hadis sallallahu alaihi wasallam, yang dikenal dengan kelompok khawarij. Siapa itu khawarij? Disebutkan juga dalam sebuah hadis Bukhari bahwasanya ada seorang wanita telah datang kepada Aisyah dan berkata, "Wahai Aisyah, mengapa kita diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat? Kenapa orang kalau lagi sakit bulan Ramadan harus diganti hari lain? Ada uzur harus puasa di hari lain. Kenapa kalau orang misalnya subuh enggak salat, dia memang sengaja meninggalkan, tidak boleh dikerjakan di waktu dia misalnya ingat atau dia diingatkan oleh ya seorang alim misalnya, atau seumpamaan sholat duhur dia baru tahu hukumnya, ternyata sholat subuh gak boleh tinggalin, lalu dia mau sholat, boleh gak? Gak boleh dalam Islam, karena dia tinggalkan secara sengaja." Perempuan ini bertanya, "Kenapa kita diperintahkan mengqadha puasa sementara kita ini tidak diperintahkan qadha sholat?" Lalu tiba-tiba Aisyah radhiyallahu anha memerah wajah beliau radhiyallahu anha dan bertanya kepada wanita itu kembali, "Aharuriyun anti? Apa kamu dari daerah Haruri?" Daerah Haruri ini ada daerah yang ada di perbatasan antara Irak dan Iran, Dan mayoritas kelompok khawarij ini dari situ. Kenapa Aisyah bertanya tentang Haruri? Apakah kamu dari Haruri? Seperti kalau kita di Indonesia misalnya, apakah kamu dari Jawa? Gitu kan? Tapi ini ditanya sebuah wilayah gitu. Aisyah bertanya begini radhiyallahu anha karena kata ulama hadis di tempat itu adalah banyak atau mayoritasnya kelompok khawarij, hampir seluruh penduduk Hawari itu, Haruri, Muhammad Haruri, ini adalah kelompok khawarij. Siapa mereka? Mereka lah orang-orang yang tidak mau memahami agama ini sesuai dengan penjabaran para sahabat. Maunya apa yang dia tangkap dari ayat nih, ayat Al-Qur'an datang, terjemahannya begini, oh berarti hukumnya begini, dia hukumi sendiri. Dia enggak mau tahu bagaimana jabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, jabaran para sahabat tentang ayat itu, tentang hadis ini, mau mereka mengadili sendiri. Sehingga akhirnya muncul pemahaman-pemahaman yang keluar dari pemahaman yang sebenarnya. Kasus tadi hadis pertama yang saya sebutkan, seorang yang langsung mengatakan, "Ya Muhammad, adillah." Bagaimana bisa orang berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perkataan begini? Tidak sopan. Dan ini ciri-ciri nomor satu di antara kaum khawarij kata para ulama adalah mereka tidak sopan dengan ilmu. Mereka tidak menghormati ilmu itu. Pokoknya ada ayat, ada hadis, apa yang mereka tangkap langsung aja dihakimi seperti apa yang dia fahami atau terjemahan yang dia tangkap. Kemudian mereka saking tidak maunya ngambil pendapat para sahabat dan tabi' dan Nabi SAW dalam perincian ayat dan hadis, sehingga muncullah pemahaman, oh kalau puasa diqadha berarti sholat juga harus diqadha dong. Di Indonesia ini banyak sekali nih. Saya tangkap jemaah haji dan jemaah umroh saya kalau saya lagi bimbing ke sana, tiba-tiba saja mereka bilang, "Ustaz, kita mau qadha sholat nih." Jadi kalau mau datang Masjid Nabawi, itu habis sholat duhur, mereka berdiri lagi, sholat semua. Sholat apa? Sholat duhur lagi. Loh kenapa bapak sholat lagi? Saya disuruh sama ustaz saya di Indonesia. Katanya kesempatan, kalau lagi di haram sana, qadha sholat, kamu berapa tahun gak sholat? 30 tahun. Ya udah sholat untuk 30 tahun tuh. Cicil. Ini dari mana ini? Nabi SAW tidak pernah perintahkan begitu. Orang-orang yang tidak sholat hanya disuruh taubat, sudah mulai dia sholat sekarang. Tapi tidak ada namanya qadha sholat. Gitu kan? Yang sudah berlalu. Kalau ditinggalkan secara sengaja ya. Beda kalau orang ketiduran. Beda kalau orang kelupa. Ada udzur syar'inya, itu lain. Memang ada mengerjakan sholat. Orang ketiduran kebablasan sholat subuh. Bangunnya jam 6 pagi. Lalu dia sholat subuh. Itu gak masalah. Karena Nabi SAW contohkan dalam hadis Bukhari Muslim dikatakan. Dalam salah satu safar. Nabi SAW pernah ketiduran dengan para sahabat terbangun pada saat matahari menyirami atau menerangi wajah beliau. Maka beliau bangun dan berkata kepada Bilal, "Bilal, azanlah. Sesungguhnya di tempat ini telah banyak syaitan yang berkerumun tadi malam." Tapi Nabi SAW tetap sholat subuh waktu itu. Karena kelupaan, ketiduran gitu kan. Lain. Itu tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada uzur, sengaja ditinggalin lalu kemudian dia mau qadha, gak bisa. Ini contohnya, banyak sekali terjadi. Jadi Aisyah berkata, begitulah kami diperintahkan. Kembali kepada hadis kedua tadi. Aisyah mengatakan, apakah kamu dari Haruri? Sebab pertanyaan ini karena Haruri mayoritas orang-orang khawarij. Lalu kata Aisyah, begitulah kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa kami. Dan kami tidak diperintahkan mengqadha sholat kami. Dalam juga sebuah athar yang sahih disebutkan oleh ahli sunan. Kalau saya tidak salah disebutkan ahli sunan. Dan ini sanadnya sahih. Bahwasanya Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, kalau seandainya agama ini diambil dengan akal manusia, maka tentu mengusap ya, kaus kaki, mengusap khuf. Khuf itu sebenarnya kaus kaki di zaman Nabi SAW yang dipakai di musim dingin dan terbuat dari kulit. Kalau sekarang ulama tarik dalam semua kain yang dilapisi di kaki, gitu kan? Biasanya zaman dulu dipakai di musim dingin. Kalau orang memakai kaus kaki itu sebelum dia pakai dalam kondisi dia berwudu suci, kemudian batal wudunya selain junub, kencing, buang air besar, buang air kecil, ataupun dia buang keinjak najis gitu kan, kemudian najis itu dicuci sama dia, dibersihkan. Kalau seandainya, mohon maaf, kita keluarin ke masalah najis supaya nggak masuk dalam bab syubhatnya, kita masuk misalnya buang air besar, buang air kecil gitu kan, atau ngeluarin angin. Tapi dia tadi pakai kaos kaki sebelumnya sudah berwudu, sudah suci. Maka dia boleh berwudu lagi tapi cukup mengusap kaos kakinya, enggak usah buka. Itu boleh. Bagi mukim sehari semalam dan bagi musafir 3 hari 3 malam. Hukum syar'i begitu. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis sendiri. Gitu kan, ada hadis-hadis sahih menjelaskan masalah itu. Kata Ali radhiyallahu anhu, kalau agama ini ditangkap dengan akal manusia, boleh seperti kaum khawarij itu semaunya saja, gitu kan? Maunya saja mencaplok-caplok ayat yang dia ingin lalu dia terapkan seperti yang dia mau. Maka tentu saja ya, mengusap kaus kaki dari bawah lebih pantas dari mengusap atasnya. Karena kan yang diperintahkan ini telapak kaki kita, yang usap atasnya kan. Kalau secara akal manusia kita menangkap agama ini, maka yang kotor kan dibawanya kos kaki. Mestinya bawa yang diusap dong. Tapi agama ini bukan dengan akal kita. Harus ikutin peraturannya Allah. Baru Allah terima. Ini semua sebenarnya memberikan gambaran tentang adanya kelompok ini dari hadis Nabi tadi. Kemudian juga banyak sekali ya disebutkan dalam buku-buku sejarah. Mereka makin membanyak jumlahnya itu, dan ahli sejarah lebih sepakat mengatakan lebih banyak mereka kelihatan di zaman Ali radhiyallahu anhu, pada saat Ali tidak ingin lagi melanjutkan peperangan melawan Muawiyah radhiyallahu anhu. Karena memang Ali tidak ingin peperangan, Muawiyah pun tidak ingin peperangan, tapi mereka ketemu di Siffin, sebuah lokasi, dan tujuannya adalah ingin mencari siapa pembunuhnya Utsman radhiyallahu anhu. Tapi ada beberapa orang yang tidak bertanggung jawab dari kelompok pasukannya Ali yang melempar panah ke kemahnya atau perkemahan pasukan Muawiyah, dan dari pasukan Muawiyah melempar juga sebagian panah api ke kemahnya Ali. Mereka pikir berperang, akhirnya berperang kedua kelompok sampai Ali dan Muawiyah sepakat untuk tidak jadi peperangan. Nah, kelompok-kelompok yang tidak menerima ini, yang tadinya ingin memang terjadi peperangan, mengatakan kepada Ali, wahai Ali, kau diangkat Quran, lalu mereka mengatakan kau tidak berhukum dengan ini. Maksudnya, kenapa kau tidak perangi Muawiyah? Al-Quran mengatakan perangi. Kan gitu. Ayatnya berbunyi, kalau dua kelompok orang mukmin sedang bertikai, maka perangilah yang kalian anggap salah, gitu kan? Sampai mereka meninggalkan kesalahannya. Jadi Ali mengatakan, saya sudah perangi mereka, artinya sudah terjadi peperangan, dan sekarang terjadi perdamaian, selesai. Ya, tidak butuh ada pembunuhan lagi. Kalau kelompok ini enggak, Khawarij ini adalah kelompok Khawarij, mereka mengatakan tidak, Ali, harus kita bunuh sampai habis, enggak boleh tinggal satupun pasukannya Muawiyah. Bagaimana bisa? Muawiyah seorang penulis wahyu, sahabat Nabi, bagaimana saya mau bunuh, kata Ali. Enggak mungkin. Yang lain pasukannya juga banyak tabi'in, ulama-ulama. Mereka keluar dari negeri Syam bukan ingin berperang, tapi terjadi fitnah, gitu kan? Dan sudah jelas sepakat, Muawiyah pun sudah membaiat Ali pada saat itu. Tapi kelompok ini tidak mau. Mereka keluar dari pasukan Ali, makanya dikatakan Khawarij, ya. Silakan keluar juga istilah itu, karena mereka keluar dari kelompoknya Ali radhiyallahu anhu, kemudian mereka mulai membuat kerusakan. Sepanjang jalan mereka memerangi atau banyak membunuh kaum muslimin. Kelompok ini yang paling dasar prinsip-prinsip mereka adalah mereka mau memahami agama semua sesuai dengan akal mereka. Boleh masuk surga dengan hanya membuat kerusakan, pemberontakan. Pemerintah kalau tidak jalankan hukum Islam boleh diperangi. Hukum Islam apa kalau Anda tanya hukum Islam? Ya pencuri dipotong tangannya. Ya pezina dicambuk. Baik, itu hukum Islam yang Anda masukkan lalu harus kita perangi? Dia bilang iya. Dari mana pemahaman Anda ini? Ya begitulah, kena hukum Allah dan tidak diterapkan. Subhanallah. Mereka tidak mau kembali kepada pemahaman para sahabat dan tabi'in. Bagaimana pendapat mereka tentang negara Islam? Anda kalau kembali kepada semua pemerintahan, semua buku yang berbicara tentang pemerintahan Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, memberikan kaidah dalam pemerintahan Islam ada 3 syarat mutlak. Yang pertama, pemimpinnya Muslim. Kalau pemimpin negara itu Muslim, berarti dia dikatakan negara Islam, satu kategori. Kategori yang kedua, ya, adalah mayoritas penduduknya Muslim. Berarti ini terpenuhi. Ya. Kalau mayoritas Muslim, maka berarti dia negara Islam. Dan 2 syarat ini ada di Indonesia. Dari Soekarno sampai SBY sekarang, gak pernah orang non-Muslim. Mayoritas Muslim, kita mayoritas Muslim semuanya. Tinggal yang ketiga, menerapkan syariat Islam dalam kehidupan mereka. Baik. Ada orang-orang dari kelompok-kelompok yang tercemar dengan pemahaman Khawarij ini mengatakan Indonesia ini negara tagut, negara kafir, karena memang bukan negara Islam. Dari mana kaidah Anda? Pemimpinnya Muslim sudah jelas. Tercontohkan dari Nabi SAW, pemimpin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semua khulafa yang ada setelah datang mereka, syaratnya Muslim, terpenuhi. Mayoritasnya Muslim, ya, wilayahnya, ya, ada orang-orang Islam banyak. Kemudian mereka menerapkan hukum Islam. Kalau Indonesia mau dikatakan bukan negara Islam, ini berarti 2 syarat tertolak. Dan syarat ketiga masalah diterapkannya syarat Islam sudah terterapkan di Indonesia. Siapa yang bilang belum? Kalau dikatakan sebagian belum diterapkan, iya, memang. Seperti misalnya pencuri dipotong tangannya, memang belum diterapkan. Hudud, pezina dicambuk, orang membunuh dipenggal, itu yang belum diterapkan. Tapi saya ingin tanya, kalau Anda sholat, seperti sekarang kita takmirkan masjid, bukankah ini bagian dari syariat Islam? Orang Islam Indonesia kalau menikah dengan cara apa? Islam. Cerai, cara Islam. Warisan, cara Islam. Kita punya pengadilan agama Islam. Kita punya MUI. Ya kan? Bahkan pemerintah turun tangan dalam melepaskan jemaah haji. Gitu kan? Mengiklankan masalah bulan Ramadan. Hukum Islam semuanya. Gitu? Anehnya teman-teman ini, mereka mau kan gitu, mereka mau pada saat mobilnya kempes bannya, semua mobilnya dibuang. Bukan bannya ini ditambal, diperbaiki, lalu mobilnya dikasih jalan gitu, enggak. Mau diganti semua pemerintahan ini, dihapus semuanya dari nol, kemudian membangun dari nol. Dari mana ini? Gitu. Nabi SAW mengatakan apa? Taatilah pemimpin kalian, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak yang berkulit hitam dari Habasyah. Budak berkulit hitam dari Habasyah, selama mereka tidak melarang kalian sholat. Ulama sepakat mengatakan dalam buku-buku fikih yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tentunya wahyu, ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwasanya selama pemimpin itu tidak melarang sholat, masjid dibiarkan ditakmirkan, sementara di sisi lain dia punya pelanggaran-pelanggaran yang lain, maka tetap dipatuhi dan didakwahi. Dan didakwahi. Saya terus terang bingung juga melihat teman-teman yang kemarin bom di sana sini. Semoga Allah memberikan hidayah kita semua gitu. Dan ini bukan saya menghardik, tapi saya ingin mengingatkan gitu. Bisa saja ada cuplikan direkam sebelum dia bom misalnya satu tempat. Kemudian dia katakan, kalau istri saya melihat nanti saya ini, setelah saya terbunuh, berarti pastikan saya sudah di surga. Dari mana Anda di surga dengan membom lokasi di tempat wilayah Islam? Hanya dengan niat membunuh, mengancam hotelnya orang kafir misalnya, atau membunuh 3-4 orang kafir. Dari mana ini? Nabi SAW tidak memerangi Yahudi di Madinah, 3 suku Yahudi, Qainuqa, Quraidha, dan Nadhir, kecuali terjadi pelanggaran dari mereka. Gitu kan? Kecuali terjadi pelanggaran dari mereka. Orang-orang Yahudi waktu itu ada di Yaman, ya. Ada juga di Madinah. Tapi pada saat yang di Madinah buat masalah, yang di Madinah diusir oleh Nabi SAW, yang di Yaman tidak dicampur oleh Nabi SAW, kecuali memang sudah mendesak hal-hal, baru beliau kirim pasukan. Tapi kalau tidak, Bani Quraidha ini mereka bebas. Nadhir dan tadi 3 suku ini, yaitu Qainuqa, 3 suku Yahudi ini bebas. Mereka punya pasar di Madinah, orang Islam interaksi dengan mereka. Nabi SAW pernah berhutang dengan satu pendeta Yahudi dengan 20 sak kurma dijaminkan baju perang beliau SAW. Dan banyak interaksi ya dengan mereka. Dengan interaksi. Walaupun mereka punya kesalahan-kesalahan, tapi ya Nabi SAW tidak memerangi kecuali memang sudah terjadi hal besar. Seperti misalnya suku Qainuqa dikeluarkan dari Madinah itu karena salah satu wanita sahabiat Nabi pernah masuk ke pasar mereka, lalu dua orang anak muda Yahudi sengaja mencantolkan besi tajam di baju sahabiat ini, sehingga pada saat dia berdiri robek bajunya, kelihatan auratnya gitu kan. Maka perempuan ini berteriak, lewatlah seorang sahabat laki-laki menghunuskan pedangnya, langsung mendatangi Yahudi tadi, anak muda yang sengaja merobekin, lalu ditebas sama dia, dibunuh orang Yahudi itu. Waktu dibunuh, orang-orang Yahudi rame-rame mengeroyoki sahabat yang tadi yang membunuh ini. Perempuan tadi, sahabat ini, sempat pulang melapor kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, begini ceritanya. Nabi SAW tidak banyak ngomong bentuk pasukan, tapi sebagai seorang pemimpin negara, bukan individual. Beliau memimpin pada saat itu di Madinah, dinobatkan menjadi raja. Orang sepakat dia adalah raja di Madinah SAW dan Nabi. Beliau bentuk pasukan lalu mengepung pemukiman Bani Qainuqa. Dan tidak menyerang. Beliau hanya meminta siapa yang membunuh muslim dari di pasar diserahkan. Kita akan hukum. Bukan semuanya. Nah, pada saat mereka menolak, barulah diperangi oleh Nabi SAW. Diperangi lalu diusir dari Madinah. Begitu polanya. Ya, begitu polanya. Sama halnya juga dari sisi lain, membom diri. Ini dari mana kita mengatakan bom bunuh diri itu boleh? Subhanallah. Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillah minasyaitanir rajim, wala tuhliku anfusakum. Jangan kalian jerumuskan dirian. Jangan kalian binasakan diri kalian. Ya, para sahabat, pada saat mereka menyerang musuh, mereka menyerang. Kalau mereka kena serangan musuh pada saat menyerang, ya itu lain. Kita bawa bom, lempar ke musuh, kemudian kita kena percikannya, mati, itu mati syahid insya Allah. Tapi kalau kita bom diri kita, dari mana ini? Gitu kan? Membunuh diri. Kenapa enggak melawan? Seperti contoh dari para sahabat dan juga Nabi SAW mengajarkan kepada mereka. Jadi jangan sampai salah faham dengan poin-poin seperti ini. Hanya dakwah Islam jadi bermasalah gitu. Maka kembalilah ke jalan yang benar. Ya, ada jihad, ada bab jihad, ada caranya sendiri, ada caranya sendiri. Banyaknya orang-orang yang akhirnya karena pemahamannya seperti kelompok Khawarij ini, mereka keluar memberontak dari pemerintah. Gitu kan? Ingin menggulingkan pemerintah yang ada. Seperti saya katakan tadi, bannya kempes mobilnya, semua mobil dibuang, dirusakin semua. Bukan bannya ditambal lalu dipakai, gitu kan? Enggak. Bisa. Pernahkah Anda, sudahkah Anda mendakwahi, gitu kan? Sudahkah Anda berdakwah? Sudahkah Anda sampaikan? Sedangkan Nabi Nuh alaihissalam berdakwah di kaumnya 950 tahun. Anda sudah berapa lama berdakwah? Nabi Muhammad SAW berdakwah 23 tahun. Anda sudah berapa lama berdakwah? Kita mungkin paling sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun lalu menganggap sudah berdakwah. Belum sama sekali. Gitu kan? Jadi kita harus bisa meluangkan waktu berdakwah, bersabar. Ya, mendoakan mereka. Sudahkah Anda yang membom sana sini, yang mengatakan dirinya bahwasanya ini adalah jihad, sudahkah Anda pernah mendoakan pemerintahan ini agar menjadi pemerintah yang bersih dan selamat dari hal-hal yang melanggar agama? Doakan mereka, itu jauh lebih baik. Itu kan sesuai dengan syar'i. Karena memang tidak boleh memberontak kecuali dengan hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Ini bahaya sekali. Juga termasuk kelompok mereka mengkafirkan orang-orang pelaku dosa besar. Dan ini biasanya kelompok Mu'tazilah namanya, kelompok lain lagi. Cirinya mereka adalah kelompok kalau ada orang berbuat dosa besar, dianggap ini berarti kekal di api neraka atau kafir. Ada orang berzina, kenapa kau berzina? Berarti kamu kafir. Subhanallah. Di zaman Nabi SAW ada sahabat yang minum khamr, ada yang berzina. Bukan berarti kita buka pintu, tidak. Kata para ulama, ternukilnya kepada kita bahwasanya ada sahabat yang minum khamr, ada sahabat yang berzina, ada sahabat yang berbohong, gitu kan? Ada sahabat yang jadi munafik, kan gitu. Sahabat tapi akhirnya munafik, tapi dikategorikan sahabat Nabi. Semua ini kategori yang ada ini supaya menjelaskan kepada kita bahwasanya realita kehidupan begitu. Dalam kehidupan kita memang ada, pasti ada orang yang berbuat zina, pasti ada orang yang ada yang khamr, pasti ada orang yang berbohong, pasti ada orang, pasti ada orang munafik, kan gitu. Tetapi Allah Nabi SAW menunjukkan kepada kita dengan wahyu dari Allah bagaimana cara menghadapi mereka, bagaimana menghadapi orang kafir, bagaimana menghadapi orang munafik. Sampai waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya gitu, sudah kebongkar kedoknya Ubaidillah bin Abdillah bin Salul, ya pimpinan orang munafikin. Kemudian terbongkarlah kedok-kedok banyak orang munafik. Kata Umar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, izinkan saya berdiri menebas lehernya orang ini. Jelas orang munafik. Sini saya bunuh ya Rasulullah. Dengarkan apa kata Nabi SAW. Kalau boleh kita main tebas sembarangan, kita boleh ke jalanan tebas sembarangan orang sekarang. Tapi bukan begitu ajaran Islam. Apa ajaran Nabi SAW? Tidak, wahai Umar. Agar jangan sampai orang mengatakan bahwasanya Muhammad membunuh saudaranya atau sahabatnya sendiri. Jangan sampai nanti orang luar muslim mengatakan, oh orang Islam saling bunuh-membunuh ya. Memang bukan itu. Didakwahi. Pemahaman yang keliru. Gitu kan? Pemahamannya yang keliru. Jadi jangan sampai saudaraku Anda terjerumus pada hal yang melanggar syariat karena kurangnya ilmu. Mari kita dengarkan bagaimana Imam Adz-Dzahabi mengingatkan tentang kita dosa ke-49 ini. Memberontak dengan senjata pada pemerintah yang sah. Dan ingat, saya juga ingatkan kembali hadis Nabi SAW. Man adza zimmiyan kuntu lahu khasiman yaumul qiyamah. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Ahmad. Siapa yang menyakiti zimmi? Zimmi itu orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam. Maka saya akan jadi musuhnya pada hari kiamat. Artinya tidak boleh kita menyakiti orang yang di bawah pemerintah Islam. Kasus di Bali ada orang yang berbuat maksiat itu campur tangannya pemerintah. Kita sampaikan kepada pemerintah boleh. Dai-dai di Bali mendakwahi boleh. Kita boleh menulis di media. Tapi bukan membunuh mereka. Karena membunuh ada hukum sendiri. Tidak boleh. Gitu kan? Dilarang dalam agama Islam. Kecuali memang jelas-jelas dia melakukan hal-hal besar. Menyerang kita misalnya. Gitu kan? Atau misalnya memang mereka melakukan hal-hal yang memang pemerintah pun membolehkan adanya peperangan. Mungkin karena mereka membentuk pasukan, memberontak misalnya. Itu lain. Kalau tidak, maka serahkan kepada pemerintah kita sambil mendoakan. Jangan dianggap remeh ya. Senjata kita doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Az-Zahabi mengangkat doa atau maaf. Dalil yang pertama adalah surah Al-Baqarah ayat 190. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Janganlah kalian melampaui batas. Allah sudah punya hukum, ya. Pemerintah yang diterapkan itu yang mengambil keputusan. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kita punya kapasitas, punya keterbatasan. Ada batas-batas yang boleh, ada yang tidak boleh. Kemudian dikatakan juga dalam dalil yang kedua, beliau mengangkat surah Al-Ahzab ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka dia sungguh telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Kata ulama tafsir, yang dimaksud adalah orang-orang yang mengkafirkan siapa yang tidak dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, ya. Dan mencap orang-orang itu ya munafik atau apa saja kelompok-kelompok sementara mereka tidak seperti itu. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Adab, man qala li akhihi al-muslim ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Barang siapa yang berkata kepada saudaranya sesama muslim, hai kafir, maka itu pasti kembali kepada salah seorang dari mereka berdua. Artinya tidak boleh, gitu kan? Nabi Muhammad SAW tidak sembarangan mencap orang kafir. perilakunya boleh perilaku kafir. Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, siapa yang melakukan perilaku kekufuran sementara dia tidak mengetahui hukumnya, maka perbuatannya adalah kufrun duna kufur. Perilakunya dosanya, perilaku kufur dan dosanya dosa kufur, tapi dia tidak keluar dari agama Islam karena kejahilannya. Tapi kalau dia betul-betul melakukan dengan ilmu, dia tahu itu adalah perbuatan kufur, maka dipastikan dia kufur dan dia harus mengulangi syahadatnya. Jadi enggak boleh kita mencap sembarangan saudara kita mengatakan kafir. Ada lagi kelompok di Indonesia juga begitu. Kita kalau masuk di masjidnya, disapu masjidnya. Dianggap kita najis. Dipel. Kenapa saudaraku? Ada apa ini? Semua yang syahadat adalah muslim. Sedangkan ada seorang sahabat masuk masjid, kencing berdiri. Para sahabat mau kebukin, Nabi larang, enggak boleh. Kencing di masjid. Kalau kita datang dengan pakaian bersih, sholat bersama Anda, lalu Anda spell kembali masjid, dari mana ini hukumnya gitu? Seorang sahabat datang kencing di masjid, mau dikeroyokkan oleh para sahabat, Nabi larang, enggak boleh. Setelah dibiarin, orang itu lihat enggak jadi diserang, dia kencing terus, dia cuek aja. Bayangin dalam masjid ini sekarang, di tengah masjid datang misalnya orang telanjang kencing di sini. Apa yang Anda lakukan? Karpet masjid jadi basah semua, kalau zaman itu kan tanahnya basah. Sahabat semua pada mengeroyokin satu masjid. Nabi kasih keterangan, jangan, tenang. Orang itu begitu lihat tidak jadi diserang, dia tetap kencing, dibiarin. Memang ternyata ada sesuatu menyebabkan dia begitu gitu. Dia tradisinya orang ini ternyata, sebagian ulama hadis bilang, di padang pasir biasa kencing sembarangan. Dia enggak anggap pelanggaran tuh buka celananya depan orang, gitu kan. Waktu dia masuk masjid dia kencing biasa, dia anggap seperti di padang pasir tempat dia. Enggak ada pelanggaran. Dia enggak tahu gitu kan, dia jahil. Akhirnya Nabi SAW bilangkan tenang, setelah selesai kencing, yang ini, Nabi SAW datang kepada dia lalu berkata, sambil memegang pundaknya dengan baik, ini udah kencing nih, basah, becek gitu. Lalu Nabi mengatakan, saudaraku, ini adalah rumah Allah, tidak layak kecuali untuk ibadah, dan tidak bisa kamu gunakan untuk perilakumu tadi. Apa yang orang itu bilang? Oh, saya enggak tahu. Ya Allah, diangkat suaranya, rahmatilah aku dan Muhammad, jangan rahmati orang lain. Artinya tadi kan sahabat semua ini mau mukulin dia. Ini semua jangan kasih rahmat ya Allah. Gitu kan? Cuma saya sama Muhammad saja. Gitu kan? Karena Nabi SAW mendakwai dengan cara yang baik. Jadi jangan kita cap semua orang sudah faham seperti kita. Tidak. Gitu. Ada orang masuk di saf. Safnya miring. Mungkin dia belum tahu saudaraku. Ingatkan dia. Maaf pak, masuk safnya rapikan karena diajarkan oleh Nabi SAW. Oh ini safnya miring ini, ahli neraka. Gitu kan? Sampaikan dakwai. Ada perempuan tidak pakai jilbab. Oh ini tidak pakai jilbab ini. Oh ini memang tidak pernah belajar agama. Datangin tanya. Maaf saudariku, bisa saya bicara sebentar? Atau hadiahkan buku. Ada yang pernah saya bawa buku itu saudariku. Apa yang menghalangi Anda berhijab? Tanya. Anda muslimah? Iya. Kenapa tidak pakai hijab? Tanya saja. Oh iya nanti. Oh iya gini. Oh iya alasannya. Oh iya maaf ya, saya kasih 5 menit saja. Menurut saya itu hukumnya wajib dalam Islam. Dan setahu saya ada ayat yang menyuruh kita untuk pakai jilbab. Dan yang suruh adalah Allah. Mudah-mudahan ya ukhti atau Anda bisa menjalankannya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Selesai. Dakwah. Siapa tahu dia mendapatkan hidayah. Gitu kan? Kita tidak tahu. Dakwahi dulu. Jangan mencap orang sembarangan gitu. Tiba-tiba kita mau orang mendapatkan hidayah seperti yang sudah dapat. Tidak. Anda pun tadinya mendapatkan hidayah karena mendengarkan nasihat gitu kan. Jadi jangan buru-buru gitu. Dan terdapat riwayat yang banyak kata beliau tentang ciri dan sifat golongan khawarij. Dan para ulama berbeda pendapat dengan memvonis kafir mereka. Karena Nabi SAW bersabda tentang mereka. Yamkuruna minad-dini kama yamkurus sahmu minar-ramiyah. Aynama lakitumuhum faqtuluhum. Mereka melesat keluar dari agama sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. Dimanapun kalian mendapati mereka maka perangilah mereka. Lebih tepat terjemahannya sebenarnya adalah perangilah mereka. Artinya di sini ulama hadis bilang perangi dengan hujjah. Sebagaimana Ali radhiyallahu anhu sempat mengutus kepada kelompok khawarij yang keluar dari pasukan beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, diutus ke kelompok mereka untuk berdialog. Nah, setelah Abdullah bin Abbas datang menjelaskan hukum-hukum syari, baru mereka banyak yang taubat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak mau didakwai baru diperangi oleh Ali radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan dalam sejarahnya gitu. Itu ada bahasan sendiri. Kemudian Nabi SAW juga bersabda tentang mereka sebagaimana disebutkan juga di dalam hadis Imam Tirmidzi dalam kitab tafsir dengan sanad yang hasan, syarru qatli tahta adimis sama khairu qatli man qataluh. Ya, Nabi SAW bersabda tentang kaum khawarij ini, orang-orang yang mencap-cap memvonis-vonis orang kafir sembarangan, Kata Nabi SAW, mereka adalah korban terbunuh paling buruk di bawah kolom langit ini, sedangkan sebaik-baik korban terbunuh adalah orang-orang yang mereka bunuh. Jadi kalau dibunuh oleh kaum khawarij, mana itu ditinggikan derajatnya kalau dia orang muslim. Ya, sampai keluar pemahaman mereka, gak apa-apa kita bunuh orang muslim, yang penting di sebelahnya dia ada orang kafir ikut mati. Toh yang muslim itu masuk surga, gitu kan. Loh iya, tapi kamu yang membunuh muslim itu gak bisa masuk surga, gitu kan. Karena kamu bunuh muslim. Kata Allah SWT apa? A'udzubillahi dalam ayat, man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidina fiha. Kan gitu. Siapa yang membunuh orang mukmin secara sengaja, maka dia akan masuk dalam api neraka dan kekal di dalamnya. Sengaja bunuh orang mukmin, alasannya karena ada orang kafir di sebelahnya. Ya, ini. Bagaimana caranya ini? Enggak mungkin Allah berfirman, siapa lagi yang Anda mau bantah? Gitu kan? Kalau sudah dijelaskan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang khawarij adalah golongan bid'ah yang menghalalkan darah dan mengkafirkan kaum muslimin. Banyak di antara mereka begitu cirinya. Mereka mengkafirkan Utsman, Ali dan sejumlah pembesar para sahabat radhiyallahu alaihim. Ini berasal dari awal-awal dan sampai sekarang masih ada kelompok-kelompok ini yang mengkafirkan sembarangan saja umat Islam yang tidak mengikuti pemahaman mereka. Kemudian disebutkan juga dalam riwayat lain bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Al-Khawariju kilabu ahli nar." Ya. Bahwasanya kaum Khawarij itu adalah ya, anjingnya penghuni api neraka. Ini sabda Nabi, bukan perkataan saya gitu. Saya tidak karang-karang. Ini adalah hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita dengarkan juga bagaimana Sa'id bin Jumhan menceritakan ya, Hasyraj bin Nubata berkata bahwa Sa'id bin Jumhan menceritakan kepadaku, dia berkata, "Dakhaltu ala Ibnu Abi Aufa wa huwa maqfuf. Faqala man anta? Qultu Sa'id bin Jumhan. Qala ma fa'ala waliduka? Qultu qatalahul azariqah. فقال قتل الله الأزارقة ثم قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب أهل النار قلت الأزارقة وحدهم قال الخوارج كلها Aku pernah menemui Ibnu Abi Aufa. Ibnu Abi Aufa ini kebetulan sahabat Nabi ya. Yang tadi Sa'id bin Jumhan ini seorang tabi'in mengunjungi seorang sahabat gitu. Dan beliau tidak bisa melihat, buta matanya sahabat ini, Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu. Maka beliau berkata, "Siapa Anda?" Ibnu Abi Aufa bertanya kepada orang yang datang. Lalu saya menjawab, "Saya Sa'id bin Jumhan." Tadi perawi hadis ini ya, atau riwayat ini. Beliau berkata lagi, "Sedang apa ayahmu?" Maksudnya Ibnu Abi Aufa bertanya kepada Sa'id bin Jumhan, "Ayahmu sedang apa? Jumhan itu sedang buat apa?" Saya menjawab, ya si anak tadi menjawab ini, si Sa'id, "Beliau dibunuh oleh kelompok Al-Azariqah." Al-Azariqah ini salah satu kelompok dari cabangnya Khawarij yang paling fanatik gitu. Pokoknya semua yang tidak ikut kelompoknya dibunuh, halal darahnya. Maka beliau berkata, "Semoga Allah membunuh Al-Azariqah." Sahabat ini Ibnu Abi Aufa berkata, "Semoga Allah membinasakan kelompok Azariqah." Kemudian beliau bersabda atau beliau berkata, maaf, beliau berkata, "Rasulullah SAW telah menunturkan kepada kami." Ibnu Abi Aufa sahabat ini radhiyallahu anhu berkata, yang buta matanya tadi, "Rasulullah SAW telah menunturkan kepada kami bahwasanya mereka itu adalah anjingnya penghuni neraka." Lalu saya bertanya, si Sa'id bin Jumhan bertanya kepada sahabat Nabi Ibnu Abi Aufa, "Apakah kelompok Azarika saja yang dimasukkan oleh Nabi SAW menjadi anjingnya penghuni neraka?" Beliau menjawab, "Tidak, tapi Khawarij semuanya." Khawarij semuanya. Kemudian ini disebutkan di putuannya Ibnu Abi Asim menyebutkan dan Syekh Al-Albani mengatakan isnadnya hasan. Kemudian Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dan ini ada beberapa riwayat, bahwasanya beliau mendengarkan Abdullah bin Abi Aufa, tadi sahabat Nabi yang sebelumnya, di mana mereka memerangi kaum Khawarij. Beliau berkata, "Aku mendengarkan Nabi SAW bersabda, 'Tuba liman qatalahum wa qataluh.' Berbahagialah orang yang membunuh mereka atau memerangi mereka lalu mereka membunuhnya." Artinya, karena pemahaman mereka salah, didakwai tidak mau maka diperangin. Kalau diperangin maka dapat pahala. Itu kan pahalanya besar. Dan kalau kita terbunuh maka termasuk mati syahid. Gitu kan. Makanya dalam riwayat yang sahih dikatakan Ali radhiyallahu anhu, pada saat beliau memerangi kaum Khawarij setelah mengirim Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mendakwai mereka. Dan ini sebuah ilmu yang penting. Kita kalau sedang mendakwai teman-teman kita yang mengaku muslim tapi salah pemahamannya, jangan diajak pimpinan mereka dialog di tengah-tengah orang-orang yang sudah faham sunnah. Gak boleh. Mestinya salah seorang da'i yang faham sunnah Nabi dikirim ke kelompok mereka untuk berdakwah. Karena kalau datang pimpinan mereka dan mereka punya lisan bisa diatur, ya diretorikakan bahasanya, dengan baik, maka bisa saja orang yang sudah paham sunnah terganggu pemahamannya. Tapi makanya dibalik, ya, da'i yang sudah paham sunnah dikirim kepada mereka untuk mendakwai mereka. Dan ini dilakukan oleh Ali radhiyallahu anhu kepada Abdullah bin Abbas. Mengutus beliau radhiyallahu anhu sebagai ulama'nya sahabat, mendatangi kaum khawarij, ya, yang berada pada saat itu di Haruri, ya, di daerah Irak tadi. Kemudian Abdullah bin Abbas mendakwai mereka, mengingatkan mereka tentang harusnya mengikuti pemahaman Al-Quran sesuai tuntunan Nabi dan para sahabat. Karena Nabi yang menerima Al-Quran dan juga sahabat yang mengerti dan mengetahui dan mengambil langsung dari Nabi Muhammad SAW. Maka tidak boleh ngambil dari orang lain. Jangan sesuai dengan pemahaman kalian sendiri. Ya. Makanya ada istilah juga dari kaum, ya, khawarij itu. Kalau pencuri, mencuri, itu bukan cuma ininya yang dipotong. Ya. Tapi dipotong semuanya tangannya. Karena istilah tangan berarti ini semua masuk tangan. Padahal dicontohkan oleh Nabi SAW, setiap ada sahabat yang mencuri dan dipotong, itu dipotong pergelangannya. Dipotong pergelangannya, gitu kan. Paling jauh Imam Malik mengatakan adalah lewat kurang lebih, ya, 3-4 jari dari pergelangan tangan. Gitu kan? Karena orang Arab membedakan, ini dikatakan tangan, ya, telapak tangan. Dan telapak tangan yang selalu digunakan dengan istilah yad. Gitu kan? Kemudian ini siku, lain lagi bahasanya. Ini lengan, lain lagi bahasanya. Gitu kan? Ada dirok, gitu kan? Beda. Nah ini tidak, dipukul rata semua. Seperti itu mereka memahami. Jadi semaunya sendiri gitu. Semaunya sendiri. Bukan difahami sesuai dengan pemahaman yang dinukilkan dari para sahabat dan Nabi SAW. Maka Ali pun akhirnya setelah mendakwai dan masih ada yang tinggal di antara mereka tidak mau. Didakwai juga tidak mau. Maka Ali RA membutuh pasukan dan memerangi mereka. Dan ternyata dalam beberapa buku disebutkan dalam kisah fitnah yang terjadi di zaman Ali RA. Dan ini paling banyak kelompok ini keluar di zaman itu. Ali RA kemudian membentuk pasukan dan menyerang mereka. Dan beliau akhirnya menyampaikan sabda Nabi SAW di depan para pasukannya. Mengatakan, Rasulullah SAW telah bersabda kepada saya. Mengatakan, wahai Ali, nanti engkau akan berperang dengan satu kaum. Dengan satu kaum. Kalau engkau memerangi mereka dan engkau temukan di dalam pasukannya Zusadain. Zusadain ini, ya, kalau, mohon maaf, tadi itu adalah payudara wanita. Jadi ada salah satu dari kelompok, ya, pasukan khawarij yang dipelang oleh Ali itu, salah satu pimpinan mereka lengan kanannya itu tulangnya enggak ada, sehingga tangannya ini seperti, ya, payudara wanita, enggak ada tulangnya, gitu kan. Kata Rasulullah SAW, kalau di dalam pasukan ada Zusadai, maka pastikan kau dalam keadaan benar. Ali radhiyallahu membentuk pasukan dan menyerang, terus mengejar mereka di pesisir Iran dan Irak sekarang sampai menemukan akhir pasukan mereka. Dan selesai Ali radhiyallahu anhu memerangi mereka sampai terbunuh semua. Maka Ali berkata kepada pasukannya, carilah di dalam pasukan ini, ya, Zusadai. Maka dicarilah hal satu dari setiap dari orang yang terbunuh dari kaum khawarij tadi. Sampai mereka menemukan benar seperti yang Nabi SAW bahasakan ada orang itu. Maka Ali pun dan seluruh pasukannya sujud syukur. Karena Nabi SAW mengatakan, kalau itu ada, ketahuilah kau dalam keadaan benar. Kau dalam keadaan benar. Kita juga ambil pelajaran besar di sini bahwasanya dalam Islam tidak boleh dibiarkan kelompok yang salah itu menyebar. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan sebagai sunnahnya, sebagai sebuah sistem yang Allah sudah ciptakan, ada kebenaran, ada kebatilan, gitu kan? Kalau kebenaran tidak membendung kebatilan, maka pastikan, ya, pastikan pasti kebatilan akan merajalela, gitu kan? Akan merajalela otomatis. Makanya kita yang tahu kebenaran harus membendung kebatilan itu. Ada pemahaman yang salah diingatkan. Jangan biarkan mereka terus dalam keadaan salah. Oh, kalau saya di kantor tinggal saya sendiri Ustaz, yang lain semua berbuat bid'ah, yang lain semua tidak mau mendengarkan sunnah, enggak masalah. Tapi keberadaan Anda di situ mengingatkan mereka, mereka jadi tahu, mereka jadi faham, tunjukkan yang terbaik dari sunnah Nabi SAW. Enggak boleh saudara karena begini, enggak boleh saudara karena ini. Bahkan seringkali terjadi pada saat orang yang faham sunnah datang, mereka lebih hati-hati. Mereka lebih menjaga perempuan sama laki-laki, enggak sembarangan ngomong, enggak ngakak-ngakak sembarangan. Berarti memang mereka jadi faham, oh yang faham sunnah itu berarti dekat dengan agama, ya. Gitu kan? Mereka tahu itu. Cuma memang diikuti dengan hawa nafsu dan syaitan yang ada di sekitar mereka, dari korinnya juga, itu mendukung mereka untuk menolak sunnah-sunnah atau perintah-perintah Nabi SAW ataupun kebenaran itu sendiri.